Thank you.

pantai ini aku menatapmu dan menantang alam meraih mimpiku. Mari ramaikan pantaimu dengan reggae-ku. Jangan kau diam karena alam milik kita. Pantaimu, reggae-ku, pantaimu. Kau wanita pikiranku dengan semangat dan kesabaran. Tapi rasamu itu telah musnah, dihantam prasangka. Ku hanya berharap menanti wanita ku paling manis. Balilah kepadaku, wanita ku paling seksi. Buanglah berharap.